Tak ku mengerti perasaan hati, ku telah mencoba untuk meyakini mungkin semua salahku, raguku hingga kini kau berubah. Mungkin semua bukan salahmu. Sedalam-dalamnya cinta yang ada, namun entah mengapa rasa itu hilang. Mungkinkah rasa ini kan kembali, cinta terulang lagi bila ku tak pergi. Tak ku mengerti perasaan hati, ku telah mencoba untuk meyakini mungkin semua salahku, raguku hingga kini kau berubah. Mungkin semua bukan salahmu. Sedalam-dalamnya cinta yang ada, namun entah mengapa rasa itu hilang. Mungkinkah rasa cinta.